Jelas ya? Apa manfaatnya? Ginjal, jantung, paru, otak, reproduksi, dapat semua insya Allah. Tubuh kita itu bapak sekalian ada tiga jenis bakteri kan, bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Jadi kalau bakteri yang paling banyak itu justru malah netral. Jadi kalau Anda makan yang tadi itu, bakteri netralnya berubah menjadi baik. Tapi kalau makan yang gak sehat, bakteri netralnya berubah menjadi bakteri yang jahat. Kalau dia berubah jadi bakteri jahat, apa yang terjadi? Tubuhnya akan fermentasi, maaf bukan fermentasi, asam. Ya, asam itu tandanya apa? Bau badannya. Kencingnya bau, BAB-nya bau, mulutnya bau, keringat bau, semua asam. Pikirannya pun asam. Orang asam pikiran itu seperti apa? Gak banyak syukurnya, ngeluh terus. Itu asam, asam. Makanya tidak heran bayi itu, kalau ibu-ibu pernah ngecek bayi, ASI. Nanti kalau yang punya anak yang sekarang lagi nyusuin, maaf, coba dicek pH-nya, pH ASI. pH ASI itu sama kayak air zam-zam. Ya, pH ASI sama kayak air zam-zam. Jadi memang Allah sudah menciptakan untuk keseimbangan badan kita ini dengan menciptakan lebih banyak produk-produk yang bersifat alkali. Ini kan alkali semua nih, sayur, buah, segala macam nih. Antara hewan sama tumbuhan banyak kan tumbuhan, maka makan tumbuhan lebih banyak. Gitu loh, ya. Antara yang hijau sama berwarna yang lain lebih banyak yang hijau, maka makan yang hijau-hijau. Ya, seperti itu. Baik, terakhir ya, ini saya kasih resep terakhir. Jadi ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, laos. Ya, jadi nanti yang paling banyak jahenya, yang kedua kunyitnya, yang ketiga laos, yang keempat serai, paling dikit serai. Atur aja lah komposisinya. Ini Anda masukin air panas mendidih boleh, atau air dispenser boleh sampai dia keluar aromanya, lalu saring sebentar. Waktu habis disaring, ibu-ibu sekalian kasih jeruk nipis satu potong kecil aja. Lalu habis itu air tadi itu Anda blender sama kurma. Jelas ya? Apa manfaatnya? Ginjal, jantung, paru, otak, reproduksi, dapat semua insya Allah. Ya. Kapan minum paling baiknya? Kalau saya sarankan sih pagi-pagi sama mau tidur. Ya, insya Allah itu sangat bermanfaat untuk apa? Bersih-bersih badan. Ya, insya Allah ya, seperti itu.